malih ingkang sampun dipun ceritakan wonten muridipun Syekh Abdul Hasan Asadzili ingkang sowan namung badhe nglaporaken bilih Gusti Undi Syekh nek dalu niku terjadi kemungkaran sing luar biasa sing mboten pantes niku lek pengeripun niku jenggoni ngoten niku mboten pantes. Seakan-akan hal itu tidak bisa terjadi. Akhirnya pun saya bilang asana saya dulu tidak wakin. Nek enek uang awakmu itu kok koyok-koyok orang kepengen Gusti Allah ini dimaksiati. Dipun dawakan sopo sing kepengen, sing seneng lek Gusti Allah gak dimaksiati blas di dalam keratonnya Allah, maka dia berarti seneng kalau pangapurannya Allah itu tidak tampak. Maka dia senang kalau syafaatnya Rasulullah itu hanya bagi dia sendiri. Berkata ternyata, wakam min mudnibin. Wakam lan pirang-pirang. Min mudnibin saking wongkang dosa. Kasurot kang akeh apa isa'atuhu keele'ane mudnib. Cuman mau. Wa mukholafatahulan sulayane mudnib. Wajabat kang wajib. Lahu kedhi mujnib apa ar-rahmatu kasih sayang rahmat min robbihi saking pangerane mujnib bakana banjur ana sapa Allah lahu maring mujnib iku rahiman wong kang welas niku rahiman wong kang welas wa bi qadri imanihi lan kelawan tetep sekedar keimanane mudnib tetep napa netepno tetep ngukumi mutusi imane mudnib gitu nggih ya senajan dosa kaya napa krana pun tetep digawelasi Allah senajan nglakoni dosa tetep jarane wong mo mukmin gelenge senajan lakoni dosa tetep diarani wong mukmin wa in asa senajan nglakoni maksiat sapa mulmit oleh nglakoni maksiat mengaliman kelawan sadar ngerti lek iki dosa dadi aja kok terus ditentukan terus kiai kok kelakuane ngene iki kiai ya wong nggih. Ya tapi tukang nuturi malah kadang-kadang pengen jajal. Telune napa to? Mboten kok soal napa-napa jane. Soal niki, soal napa niku kale Allah Taala panjen dhewe. Dhewe napa? Dhewe ngrasakno pangapurane Gusti. Kadang Nabi Adam gak pantes. Nabi Adam itu walama Adam al asma aku lah kok gak paham sampai wakul di pangan deh malah kuwi dalane Arab sampurna kok tapi aja jarat lek jarat nasibmu kaya iblis lek jarat tapi lek gak jarat ya berarti ku kiriman kok lek kiriman kok manfaatno itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku. Mulane fala yang bagi mongko rasane jolil abdi kedhewe kawula. Apa an yastazima arep yen to nanggep agung sapa abet zambahu ing dosane abet istizoman kelawan nanggep agung yu abdi kang bisa netake nekaken apa istizom ing abet nekaken ila ayyal ko ayal kau yang tahu nibakan sopa abad biadaihi kelawan tangan lorone abad nibakno iyasan ing putus asa minrohihi saking rahmati Allah wa kunutan lantik isi putus minrohmatihi saking rahmati Allah wa su'idhanun lan wa su'adhanun lan nibakno ing su'udhan bihi kelawan Allah. Jangan sampai kebacut nganggep gedi dosa sampai su'udhan ing Allah sampai ora di pengarap-arap ning rahmati Allah sampai dia putus asa seakan-akan enggak ada jalan memasuki wilayah kasih sayang Allah. Nah sikap yang baik bagaimana? Bal alaihi Balik iku wajib ing atase wong apa an yatuba arep yen tobat sapa wong ila rubbihi maring pangerane wong tobat minhu saking gambir saking dosa mau wayarji ulan bali sapa wong ilahi maring Allah anhu ninggalno dosa wayak lamu lan kudune ngerti wayak lama lan kudune ngerti sapa wong ngerti hukmahu hikmatallahi ing kebijaksanaane Allah taala ditaslitihi ing dalam oleh nguasaken Allah ing desa dikuasakno alai ing atase man wa takhliatihi lan oleh ninggalaken Allah bainahu oleh negang-negange Allah bainahu antarane man wa bainahu lan antarane desa. Jadi itu maksudnya. Ngeten, wong niku kudune siji sing kudu dilakoni wong desa niku tobat. Tobat niku tegese balik. Nek pancen roh lorone, nggih, roh lorone, ngeten, niku lek wong waras mesti jingkat. Jadi orang berdosa itu nek pancen atine waras, urip mesti jingkat saka dosa. Jingkat saka dosa. Lewat jingkat saka dosa wong jenenge wis kadung kebacut. Tahu keselamat rokok nggih terus sampe ngelenyar kulite iya aja terus putus asa terus timbang kulit wis ngelenyar nang sisan diobong sisan aja ngono lek wong sing bener ambet ngoten nggih ya ngelenyar kuwi ya wis kadung ngelenyar diapakno meh tapi ya ditambani aja kok terus malah sisan dislametno ya ditambani. Aja sampai suungguan, wah gak waras iki aja ngono. Wong mung selamat sak pucuk ae waras waras. Terus malah kudu ngerti. Apa to hikmahe? Apa hikmahe nalika ndek dikuasani dosa oleh hikmah apa? Nalika ndek lepas saka dosa oleh hikmah apa? Pengenalan itu artinya. Iya kan ya? Bocah niku yen sewu jadi kan gajah pecah cilik, kan mangane sekeranggian pengen ngombe kopi sing panas. Aja kok terus malah ditampel tangane sampean kan jajal kae. Tangane dicelupno ning ngene. Gelas sing sik panas niku. Mengko bocah malah ngerti, oh iki panas. Iki mungkin ora lek kebul-kebulak gak wani nyedot. Tapi lek malah sampean sucekne, sampean adohne saka gelas yang panas ni tu malah terus kuduroh, betul tak ya? Ia lah. Jadi tu kudu anak hikmah yang apa? Lek kalau jenengan tahu ngerasa no dosa ni tiba orang apa yang nak? Dia mesti gulek sing. Enak lah kata tak ya? Mana Nabi Adam ni tu? Kalau Allah Taala sak dari kita dijegur ni tentang bumi dilebok ni suara kau di se. Ni tu hikmah yang apa? Ben roh sengsara ni tentang dunia ni tu gak penak kan? Sehingga Nabi Adam gak kerasa teng dunia pengen nang balik teng akhir. Ngerti lho. Mulane kudu donga nih kok, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Gusti. Kula niki dolen. Wong kula niki mboten saged kok nantang saged. Gusti kula zalim wong. Wah kalau kita larang kok kalau terjang mawon, lek mboten sampean melasi, lek mboten sampean ngapunten kula niki lak rugi Gusti. Mboten kok soal wedi gak diwelasi tapi justru masuk dalam wilayah berdialog, ya dialog iku lho sing nikmat iki gak ya. Sakjane aku jarak iku ya ben kowe jerit. Itu tidak kalah-kalah, saya demen lah ngerti ini. Dijihit. Ngerti ini, ngerti ini. Nah ceritanya itu sebenarnya yang jadi soal. Makanya kalau kamu sudah dijihit Allah, diblosok ini juri dosa, kesempatan kamu jerit. Dan jerit. Jerit menurut saya dosa lah, marem. Ya no, mereka bermainnya. Jangan lah. Mulia jangan lah, ngerti ini. Sing jiwit wis marem, mergo niku soal demen. Kadung demen nek. Ngono ya. Jadi bisa terjadi posisi seperti itu bisa. Niku namanya hikmah, hikmah. Wa fil khabari lan ning dalam sisi hadis dipun riwayataken an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula anna dzamba khairun lil mu'mini min al ujbi ma khallallahu ta'ala baina mu'minin wa baina dzambin abada. Panabbaha bihadza ala anna dzamba mani'un min wujudil ujbi alladzi huwa a'zamu hijabin bainal 'abdi wa baina maulahu. Dan laula anna dzamba lamuna ora utawi sak temene dosa iku khairun ora ana manfaate. Kok upama dosa kuwi dianggep ora ana manfaate ilmu ini kedhe wong mukmin. Minal ujubi tinimbang saking ujub. Ujub lagi dosa ta? Ujub niku kan elek ya. Nglakoni dosa niku ya salah. Tapi lek upama kok dosa kuwi gak luweh apik katimbang ujub. Ma khallallahu ta'ala baina mu'minin wa baina dzambin abada. Allah tidak akan membiarkan orang mukmin antara orang mukmin dan dosa itu terjadi di dunia. Anane wong mukmin mukmin karo Gusti Allah isih diculne do nglakoni dosa. Ngono ge, jare Allah itu waliul mukminin, ya ta ge. Allah itu balane wong mukmin. Nek Allah kok sampai diumbarno do nglakoni dosa. Jadi Nabi Adam itu kekasih Allah, Nabi ini Allah. Lah kok diumbar nomangan wakul tidak dan jeling nom. Itu lagi cara biologika. Jadi kok umpama dosa itu tidak lebih baik daripada ujub. Maka Allah tidak akan membiarkan orang mukmin itu berbuat dosa. Anane wong mukmin-mukmin iki oleh lakoni dosa. Artinya Allah diblowok-blowok ning lakoni dosa. Iku mergo enek hikmah. Apa di antara enek hikmah? Wana bahaka. Wana bahaka mongko ngilingaken sapa kanjeng Nabi ka ing sira. Biasa kelawan iki hadis ngilingno ala anna dzamba sak temene dosa iku maniun bisa dadi proteksi. Bisa dadi pencegah, penangkal. Penangkal apa? Penangkal min wujudil ujbi saking wujud membanggakan diri dengan kebaikan-kebaikan. Mungkin ada yang tahu dosa, ini dan konangan uang. Ini kan semacam suci itu Joko ngakuni yang suci ini. Joko ya orang anek, Joko kaya aku tak. Dosa itu ada yang tahu dolan yang komplek, aku tak ada yang orang. Ya ini mau tadi, kadung membangkang di uang sok suci ya. Ini kalau bisa Allah diselamatkan, kan di dosa. Belalah orang ini digudua uang wedok. Sak jane ora ndedo jane wis gelalah dicet nah kok piye sampai wong niku lali satu ketika niku tahu gambarane persepen karo wong wedok niku yo ora gedhe dosane jane mung persepen ora sampai non sewu ora sampai nyarap lah benar. Tapi niku bagi masyarakat kan pun dosa gedhe ta yo gelalah pas konangan wong wah mlebu koran pisan walah dadi berita besar. Mana ni apa? Gendang lagi nunggu siapa? Berkongsi lagi je. Anggap apa masyarakat deita itu. Kalau kita tahu dosa, anggap masyarakat mencibirkan bibirnya dan menutup hidungnya. Kan misalnya anak singgon berpijak untuk membanggakan diri. Dengan begitu dia benar-benar kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, iso tawadu, ni kemudian iso tawadu. Minimal apa mana dan dosa niku sing ngonangi musuhe ngono ya lah akhire malah ora iso kemlelet. Ora iso kemlelet. Jadi bersyukurlah kalau kamu pernah melakukan dosa untuk mengolah dosa itu menjadi alat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah ternyata dosamu itu tidak menggelotur-gelotur. Lah kok gak ngelotur ya lah buktine kowe iso tobat. Buktine kowe iso rasa lara. Bukti ni kau cek kepengen apa? Bukti ni kau cek jurusan isin. bikinnya konangan wong kowe susah. Lho, iki berarti sik waras, syukur iki. Oh, ternyata kamu masih punya iman. Sing disyukuri iki imane kuwi. Nek dosane kudu ditinggal. Nek becik wah kurang gede dosa aku tak gedhekne. Eh, kok pas proses ngejedhekne dosa marang kowe. Cet waktu muntek ya. Oh, aja-aja kok terjarak. Nek jarak iki jenenge sing memanage salah kamu sendiri. Ini manajemen ra'ib, manajemen Allah yang kamu tidak boleh bedek. Paham lagi? Kebijakan Allah jadi bedek-bedek. Tapi apa yang terjadi? Olahlah itu dengan keimananmu. Bahwa dosa yang sudah kamu lakukan itu adalah salah satu bentuk modal yang bisa kamu pakai. Mengolah diri supaya kamu bisa dekat kepada Allah melalui pintu yang disediakan Allah. Undangan Allah lewat pintu taubatmu. Akhirnya mungkin tobat ini jadi nikmat. Tobat jadi nikmat. Allazi maniun min wujudil wujud dosa niku iso nyegah saking wujude ujug. Allazi kang wa kang utawi ujug iku akzamu hijabin. Mergo sakjane sing marai wong niku terhijab, ora ndang tok-tok, ora ndang sambung-sambung Gusti Allah niku mergo tesih enten ujug niku. Dan mergo wa utawa wa kang utawi ujub iku azam kijabir luwe agung-agunge hijab bainal abdi antarane kawula wa baina maulahu kan antarane bendarane Allah. Wong niku anggere dicek rumangsa apik, rumangsa ngene. Justru rumangsa apike niku lho sing dadi aling-alinge dheweke dumateng Allah Subhanahu wa Ali anna sahibahu kene napa kok ngoten? Ali anna sahibahu krana sak temene. Wong kang duweni ujug. Wong niku lek ujug mergo wis resik rumangsa apik dhewe, niku mesti nadhirun ningali ila nafsi maring awake dhewe. Ningali awake apik terus rumangsani apike iku krana ikhtiare. Rumangsani krana aku apik iku pancen lekku berjuang ya tenanan. Jadi kalau mau saya kayak kuapik ini kijur kijur mati wong ya pantas umpamanya lagi kangelan ya wes suwe lagi ngempet tirakat ya go orang lakoni dosa ya wes empat empatan tak karo karuan jadi lagi saya kijur mata aku ya apa aku malah kau gak hormat hati hati loh gak hormat aku alat kalau aku loh kan terus sampai ngerti itu ngerti ini kudu malah akhirnya apa nazarul ilah nafsi dia selalu menghitung diri sendiri Allah ilah Rabbi. Dia tidak pernah memperhatikan Tuhannya. Terusin apa ya? Musta'zimun. Wong kang menganggap besar. Li to'atihi maring to'ati wong. Dia akan menghitung to'atnya itu top. Karena bersih, murni. Tidak tercampur sedikit pun cacat. Wah. Ah, dia tidak tahu. Dosa dia tidak tahu. Orang kaya kue diapur munuh. Wah. Wa ibadatihi. Lan. Selalu menghitung besar terhadap ibadahnya. Mulahidun turkan memperhatikan. Rizalika maring mengkono-mengkono to'at lan ibadah. Wa musakinun panwongkang anteng ayem. Lahu krono mengkono-mengkono zalik. Ya kan? Krono dia ngerasa apik, gak tahu dosa belas. Akhirnya dia ngerasa anteng, tenang, ada jaminan. Aku gak tahu dosa kok. Santai saja lah. Jadi kalau saya tidak tahu dosa ini, ini seperti ketatalan dosa sidik, maka kabraan setengah mati. Malah bingung lah dilik no dosa, malah kadang-kadang kepegak kejarak untuk ada biang munafik. Gila berbahaya. Mulanya karena Allah welas, kalau-kalau wong ini karena dosa lah diincip nih menjadi dosa. Nabi Adam diincip no dosa. Ya, Nabi Ibrahim diincip no dosa. Nabi Musa mateni wong. Ya. Ini Nabi Musa mateni wong, Nabi Ibrahim ngapusi. Lalu kok takok sapa? Bim. Sing mat apa ngrusak berhala itu sapa? Ya senajan itu tauriah, tapi kan ya jelas itu enggak jujur kok. Musa tingkat Nabi kok enggak jujur. Dawet Nabi Ibrahim bal rafa'ahu. Oke. Begini kan. Tabiruhu mahadzani kan ya. Tabiruhu mahadzaniya. Bal iya ya. Iya ini gitu loh. Maksudnya itu kan hilang penyajaran nujung nih loh. Tabiruhu mahadzaniya. Kan? iki lho sing gede-gede, pancen iki sing gede-gede. Tapi pahamnya sing krungu kan, ya sing gede-gede lho sing rusak lho ngoten. Padahal tapi prepeten iki lho sing gede-gede ngoten. Sopo sing rusak prahala-prahala iki sopo? Jawab Nabi Ibrahim, iki lho sing gede-gede. Ya sing karo sopo lek sing gede-gede. Tapi kalau ini tidak, ini kemauan benjeng pun betul wani nyafaati ya Nabi Ibrahim. Anda tidak berani membanggakan diri ketika terjadi prahara besar hari kiamat. Ini sudah jadi cacat. Nabi mau digawe cacat. Orang kok berarti Nabi ini kuelek. Maksudnya ini kukrono ajeng diri saluran. Kasih sayangnya Gusti Allah. Betul-betul kok ini berarti terus. Mungkin gini kan jadi wong mukmin jadi balani. Allah tahu salahnya itu. Ya benroh lek kuwi salah. Bener tiba salah tiga enak. Lek salah tiga enak dan Melayu boleh sih. Nah, lama kau sih nyekel kunci ni lemari gon enak ni kugusi. Allah, lalu dan tipe-tipe ni Allah. Kan ni ku maksudnya. Ini ku namanya hikmah, hikmah. Wa bikhilafi dzalika dzambi beda kelawan dosa. Lek dosa ni ku di anak krono saat temene zambun iku yujibu bisa ngasilaken bisa nukulaken lahu kedue kedue mukmin bisa nukulaken al khaufa ing rasa wedi. Ini wong tahu salah niku mesti wedi ya ta terus sak kendel kendel wong lek tahu salah niku mesti minggu-minggu ya krono dadi kampleng niku kan pemene tak salah nek bojo mboten bu masyaallah kan. Iya, boleh diperngoti. Iya, diperngoti tak lo susah. Iya, tapi apa tidak diperngoti? Waktu lemer, gua tahu salah. Tahu salah. Wal hadaro lan bajur ngati-hati. Wal hadaro tu ngati-hati yo. Iya, gara-gara aku salah ngelakoni gua lemer gua kebujuk. Nek mana bariku gak kebujuk. Walajalan ngungsi ilallahi maring Allah. Akhirnya sadar bahwa ternyata ini semua skenario besarnya Allah. Akhirnya terpasar aja pun Gusti. Fa in tagfir fa anta likazaka ahlun wa in tarfit faman yarham siwaka. Gusti lek jenengan kersa ngapura dateng kula panjen sing tukang ngapura jenengan. Tapi lek jenengan tolak kula mboten sampean ngapura lajeng terus. Sing sakit ngapura sih ten wong. Sing sakit kenamu jenengan. Nek diterus nolak ya. Nek ngoten gak malah percuma di sifat ngapura. Niku. Niku pentinge napa hikmah ngoten niku. Wal firaru lan mlayu. Mlayu niku sing semangat memproses diri ilahi maring Allah min nafsi ninggal awake dhewe. Niku ternyata selama ini saya menjaga diri untuk tidak jelek. Aku jane wis metu teng. Ojo sampai itu so, nyatane pada keblowo kok. Yenai keblawa lagi yenai. Ini aku cuma ngelak. Ngelak ini kita selalu sampai ke aku dewi sing apik. No. Melayu nih kalau impor di sini mungkin selalu kalau sakit yang nyata di lagi. Kalau percaya kalau jenengan itu tukang ngapura nih percaya. Saya itu. Kalau keliru tak sampai buat ngapura pulau itu kalau yang keliru. Jadi saya sampai di penganggap lah jenengan buat ngapura itu kalau desa gede di sini daripada kalau mungkin desa gede kalau tak enggak ada keyakinan jenengan jenengan. Malah-malah ini enten kesimpulan sederhana tapi ini penting. Wala ujibu tawi ujib bangga diri karena sudah bersih dari dosa. Ini ku yusarifu iso memalingkan apa ujib al-abda ingkawlo memalingkan anillahi ta'ala saking Allah ta'ala. Gitu, orang lain suruh ngomong suapai malah akhirnya gak merhatiin Allah. Bergondeknya cukup tenang ketunggulan keapian ini. Gitu, cukup tenang dengan kawin mergo wong niku lek gak tau nduwe utang niku malah ora tau kenal bapake. Rumangsa wis cukup wis sembarang kali ora kecukupan wis ana tenang santai. Beda lek isih nduwe utang numpuk ana isih iso sombang-sambang bapake. Gitu ge, jaluk golek jalukan nyaur utang anu mergo iki ya. Anu. Niku penting niku, mulai sampean sing akeh utange. Jadi kena tiga alasan perlu nenek ku nganu lho pak, nenek ku utang lo sik numpuk ampun diribu ilo matanya. Dan ini wis cukup lah malah di, iku lo adikmu kuliah urung tutup terus nol, nenek ngotin malah repot, moga sama wis Terus tuh kalau nak sama dia tu tangannya kena tinggal alasan. Bagi saya lek wong niku duwe dosa, niku justru wazambu utawi dosa iku yusarifu bisa memalingkan, mengarahkan, menghadapkan apa dosa hu ing abet menghadap ilahi maring Allah. Mergo tau dikampleng dosa tas tas tas kan lara to nggih. Niku terus malah munduk-munduk kalih Allah. Tapi lek dilus-lus terus iso ngamak malah. Iya nggih. Sok ngamak. Wala ujibu utawi sifat ujub iku yak balu madep sapa wong bihi kelawan ujub mau madep ala nafsihe ngatasi awake dhewe wong niku lek ujub nggih krana apik niku wau akhire sing dipantung sing didelok nang awake dhewe terus wa zambu lek wong dosa iku yak balu bisa madep sapa wong bihi kelawan dan pun bisa madep ala Rabbi ing atase pangerane. Malah lek modal-modal dosa, malah dhek bisa madep ning pangeran. Mboten beda kalih nuwun sewu sama nate ngertos enten. Bocah ganteng-ganteng terus malah apa macak celanane disuweki, ngapik waras-waras terus ditrutuli nganggo napa obat merah ben ketok lek satu perlu gen pantes lek njaluk. Nggih lho nggih. Nah semantan itu dengan kalau Allah Ta'ala dicatoni ngamale, dicatoni imane nganggu dosa. Itu ben dileweran. Ketika iman ben dileweran, ini pantas mungkin jaluk tombol Gusti. Ngelene waras seger kuwi jaluk tombol terus ya apa? Betul lho nggih. Lah kok ngene. Piye to sakjane iki kok lho. Well, nah ini kalau sing marai bejane ini mungkin bejane sing sok ngerungokno rekamane kok pas ngerungokno si tak iki tak malah kau wedel ngelakoni dosa. Mulane lek ngerungokno sing urut ben iso. Aja ngerungokno sak rekamane iki tak wah bahaya iki. Sembrono, mulane iki kudu dieling-eling. Niki gambarno hikmah. Mboten kok terus aturane kudu lah ngono dosane tak lakoni lho. Lah aturane dosa iku kudu dihindari. Iku aturane. Tapi nek keblok, kok lakoni dosa niki hikmahe diantara ning ngeten iki. Ngoten. Wal ujub wa dzam niki pundi male? Wa dzambu yakbalu ala rabbih. Wal ujubu. Wal ujubu ta yang ujub iku yo adi bisa nekaken apa ujub ing abet ing kawula bisa nekakno ilal istighna maring semungkin. Ngrono wis apik jur ujug malah dhek semuge ora butuh pangapurane Allah lak kemlelet banget. Apa dhek luwih unggul karo Kanjeng Nabi? Wong Kanjeng Nabi niku saben dinten niku istighfar paling boten ping 7 dosa. Nabi lho niku. Mulane aja ngono. Ngono ya ngono ning aja ngono. Wa dzambu ta'i dosa iku yu adi bisa nekaken apa dzanbun hi ing abet nekaken ilal iftiqori maring butuh Allah. Lah nek wis butuh Allah niku lak terus madhep. Lah madhep lak terus budal. Lek budal lak terus mundak cedhek. Lek mundak cedhek mengki lak oleh sembarang kali. Lah nek wis apik rumangsa apik. Lek wis rumangsa apik terus semoga. Lek semoga njur ora butuh. Lek ora butuh terus ora budal. Lek ora budal lak suwe-suwe ora kenal. Suwe-suwe lali. Nek lali lak terus adoh. Lah aja lah terus ora nyetrum, lah ora nyetrum ora urip. Kan ngoten terus niku. Yo ngoten, mulane wolak-walike Gusti Allah ndamel kegawean luar biasa. Banyak sekali dosa bisa mendorong orang menjadi kekasih Allah. Banyak sekali amal baik mendorong orang menjadi orang yang jauh dari Allah. Begitu pula banyak sekali kebodohan menyelamatkan orang. Banyak sekali pula kepandrian menjerumuskan orang. Ini hikmahnya ke Allah, hikmah ilahiyah. Kata sangat, kapan nih kok enten yang ahli musik ini ngomentari. Ngomentari apa? Soal pertumbuhan musik di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali orang pemusik Indonesia itu yang berbakat. Tapi karena gak ada sekolahannya jadi banyak yang salah juga cara menggunakan alat-alat musik ini. Tapi anehnya, jadi ini komentar ini. Anehnya, dari kesalahan menggunakan alat musik itu malah tumbuh musik baru. Ya termasuk apa contohnya nih, jadi contohnya tengriku di contohnya. Karena salah lagi guna nih ini kok biola sih bude bas bas cabutan kok dangdung dangdung. Ini kok asalnya ini kok alat ini kok biola gede sih. Ya nuni kalau tapi nganggo nuni kuangel digunakan dengan cara yang salah malah dijabuti, itu malah jadi bas. Kakak sangat sih penggunaan salah ini malah jadi apik nih. Sakit, bisa Allah niku pinter ngoten niku. Damel sing ngoten niku pinter ngoten niku. Saman tingali. Krana jahiliyah nemen sing paling jahiliyah niku wong Arab, malah munculin nabi akhir zaman paling baik, nabi terbaik itu dari sana. Lah kira-kira nuwun sewu kenapa kok ning Jawa iki ora enek nabi? Ya enek, tapi kan ora patek dikenal tiyang. Krana nuwun sewu sak elek-elek wong Jawa niku marai wong sithik-sithik wis kenal Gusti niku lho. Jadi ora patek diperlokno nabi. Ora patek diperlokno nabi wong mangan ya wis do sopan-sopan, tangan tengen ngoten to. Wis duwe unggah-ungguh. Dadi gak patek diperlokne nabi. Mulane malah jahil apa nabi akhir zaman gak turun teng Indonesia tapi turune teng Mekah ngriku. Kau umpama biyen wong Jawa niki karo Gusti Allah ora patek kenal tegese Sang Hyang Widi iku ora patek mlebu teng ati. Kira-kira ya malah nabine teng mriki kira-kira. Jadi meneng-meneng wong Jawa iki sedak kemlelet. Ora patek jahiliyah dadi malah akhire ora patek duwe nabi. Lah niku sampai kebablasan nganti saat niki terus malah akeh wong abangan. Mergo wis kadung wis anus. Alas bapak wis kenal Gusti Allah wae wis ngoten to. Wis kenal cukup kok. Istighna niku napa? Kenal cukup akhirnya tidak ingin ada pertumbuhan lebih baik. Wong ngene ya oleh. Nyatane pokok wong wis muni asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ngono ya wis sah ngono. Masih asale welek kelakane ra karo karena iso salah sithik-sithik ngono ya iso dadi lurah, iso dadi camat, iso dadi bupati lah ya wis ngono. Malah ra butuh Gusti Allah. Mergo rumangsa ujug wis apik niku napa. Nah, beda lek wong niku sadar dosanya, lalu sadar kekurangannya, lalu sadar dia jauh dari Allah, maka ada rasa rindu ingin menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Wal ujubu, ujug terus tibae. Wa habbu ausafil abdi. Utawi luweh den senengine pira-pira sifate kawula ilallahi mungguh Allah azza wa jalla iku iftiqaruhu butuhe abet butuh ila maulahu maring bendarane abet. Nah padahal suasana sifat yang diterapkan Allah pada hambanya itu sifat yang paling digemeni Gusti Allah adalah ketika seorang hamba itu butuh Allah. Mulane Gusti Allah niku sering senengane mepet-mepet ngoten ben. Menungso niku ben kepepet-pepet ngoten ben butuh ngoten lho. Poso-poso malah dikeki banjir. Poso-poso dikeki tanah longsor. Poso-poso Gunung Bromo ledos. Biasane poso udan deres terus iki pirang-pirang dina ora udan. Ben panas. Manane ben ndangeling Allah ngoten lho. Dan mari sing salah niku terus kualik kula njenengan. Lek ketimpan musibah ora ndang butuh Allah ning malah nyalahna Allah. Jane takdir kejam temen to lho. Takdir itu memang kejam jare. Lha piye kok takdir kejam? Ora kejam. Awakmu kuwi ditakdirno elek ngono kuwi ya ben saiki tobat. Ngono kuwi ketoke sombong. Terus mari ngono pegatan karo bojomu. Gara-gara kesombonganmu saiki malah gelem jilbab bapakane kan kaya kemah to. Ngono niku. Paham lho apa nggih? Wah, mulane yo ora usah dipaido lah, ora usah dipaido. Yo kok upama kowe gak butuh Allah ngono lah wis berarti ada posisi ketidakbutuhan. Lah moko sifat gak butuh iku dudu sifatmu, iku sifate Gusti Allah. Lek sampai kowe nenggoni sifat gak butuh padha karo matek aku duwe kraton dhewe Gusti Allah duwe kraton dhewe aku ora butuh rono lho. Lah iki kemelek banget. Nah, lha iki wis Ayo penting celemot ngene iki ae sing penting butuhe diterusne. Butuh terus, ya butuh iku sing penting. Wis tak butuh. Mila Kanjeng Nabi niku terus menyusun kebutuhan terus, jarak. Jarak gawe butuh dadi ben terus jaluk terus. Wonten rumiyin niku ulah kiai. Kiai niku duwe kaat napa duwe kebiasaan aneh. Kebiasaan aneh napa? Senengane niku murid niku diutangi. Ora diutangi bisi libet ben malah nyileh teng murid-muride. Ada murid sing siji bar apa aku utang duite le butuh aku le. Nek nyahur utang siji rene. Nyahur utang siji rene. Terus padahal niku cukup maksudnya kok mboten cukup kiai niki cukup. Kiai niki ahli tasawuf lho nggih. Bisa jadi seorang mursyid. Suatu ketika niku santri ini gue enak sing kendel tak kok. Nuhun sewu, ji. Apa? Nek ningali seluk beluk tatanan ekonomi panjenengan, maisah panjenengan, kangge garwa-garwa panjenengan, garwane kata. Garwa-garwa panjenengan, putra-putra lan kangge pokoke maisah niku pun cekap. Niku kebun kurma sing mriko nggih wiyar, niku anggur mriko nggih cekap, lan niku sing gandum mriko nggih panenane cekap. Tapi nuwun sewu iki kok. Kula tingali saben nggih pokoke saben jenengan gak do nyaur utang kok malah utang malih. Nyaur utang malih. Nyaur utang malih. Iki jane napa ora hikmah napa? Niki kiai iki jawab, ngene lho ya. Aku tau krungu hadis. Ana dosa kuwi. Ya mbuh dosa sing ndi? Dosa kuwi sing disauri nganggo haji ora ilang. Dibusek nganggo poso gak ilang. Dibusek nganggo ibadah-ibadah sing apik-apik, dosa kuwi panggah gak iso ilang. Lah oh, bisa ilang lek wong kuwi duwe utang. Lek wong kuwi susah perkara utang. Bisa jadi kenging napa? Wong nun sewu niki dik sedelok nika nggih napa rak niki nggih tese. Tiang sing nyantri-nyantri niku kebulet kaute ta. Wis kebulet kaute gak nyaur-nyaur ngoten. Niku kira-kira men enten nggih kemah lek kebulet kaute gak nyaurnya rak susah. Lek susah lak terus donga. Lah sing penting dungane niki lho. Dungane lek soal nyaure niku gusala nyaur ngoten pira suwene ta. Jenengan jane nyaur ya bisa, tapi kira-kira jarak gak nyaur. Pada ditogatake, itu kan terus jadi ino. Jadi ino lah, ino ini terus butuh Allah. Nah, butuh Allah ini. Jadi nah, nasib Pak Yai ini kuwau, ulama ini kuwau. Banyak nonton hadis, wong mukmin kuwi lek susah perkara gak iso nyaur-nyaur utang, iku akeh dosane sing dinapura. Aku melek kepengen dinapura dosaku, lewat aku diutang ngene iki. Mulane aku ya utang terus. Nah, jenengan lek ngridit wis lunas dan utang nek. Soale napa sampean mikir lek wis lunas terus gak utang nek iku sampean gak punya akses dengan bank situ. Nah, akhirnya ana pergantian pejabat barang sampean gak ngerti so utangnya angel. Jadi ge salah satu lah niku nembe soal kalih hubungan kalih perbankan. Lah napa malah kalih Allah Subhanahu atau sampai uang apik gak tahu dosa blas terus semoga ora butuh Allah kaya-kaya wis malah arep nagih Allah terus lagi kuale tadi kan kuale kan dia tetap dosa lah macam yang penting dosa ni niku lah buatnya nyaur tetap dosa niku buatnya soal ngomong nih lah gak nyaur terus gak dosa macam niki sing dimaksud nih ben panjenengan ino. Nah posisi ino ini lo sama nikmati. Nek gak ngono lek pengen gak ino ya disaur. Apa lek nyaur terus ino ne ilang. Minimal senajan wis nyaur, wong iki tau dituding. Ingo ben pas kepelepet tau utang ning aku. Betul kan nggih? Dadi nyaur ya wajib lah jadi ibadah. Ketika jenengan nyambut gawe, gedhe arep nyaur utang, karena nyaur utang wajib, ibadah sampean disetempel Allah, ibadah wajib. Bapak nek sampean gak duwe utang, yo nyambut gawe, paling-paling ibadah sampean klebu sunat. Ya kan ngoten. Dadi Perlu sama utang niku nggih perlu. Niate napa? Aja kok jarak. Siji, tok niku teng ngene atang kuwi wonten tata kramane wong utang siji. Wong niku ben napa leh pas utang kudu nyuwun teng Allah. Istikharah teng ya Allah, dadosaken utang kawula niki manfaati barokah kula kangge donya akhirat kula. Siji, kaping kalih soal penyaluran utang kula mboten saged napa-napa sing badhe nyaur panjenengan. Iku nomor kalih sing nomor 3. Ya, niki kangge alat silaturahmi kula kali sing kula utangi. Lha kan dadi barokah kabeh mengke. Lah sing sing dhuwit-dhuwit lha ngono sampe nek pas enek wong utang sampean ya sampean kudu muni ngono. Iso nek urung duwe ora usah kesusu nyaur, ning ya aja isi-isi ndang rene-rene. Ngono lho wis pokoke padha-padha lek pancen urung enek ya ora apa-apa. Tapi krana iki utang ya kuwi tetep wajib nyaur. Ora kok aku iki ngengel-ngengel gak. Supaya oleh mutu mandang nyambut jawi iki dadi wajib. Krana wajib nilainya luwih gedhe katimbang sunnah. Lha padha sadare ngono lak padha tentreme. Lha sing dhuwit-dhuwit ya ora kesusu nage, sing utang ya ora kesusu nyaur. Lah tapi soal kebutuhan lu sing nyukupi ora soal nyaur utang. Iya toh? Sing nyukupi kebutuhan orang mergo disaur utang, nyukupi ini kebutuhan Allah sing nyukupi. Mulane nuwun sewu lek jenengan ditagih utang aja kesusu bingung, aja kesusu susah, dan balik teng Allah. Nggih, lek tapi nyaur tetep nyaur, sampean jongane siji. Nek sak niki tata kramane wong ditagih utang. Wong ditagih utang wis siji ndang balik teng Allah. Ya Allah, menyali tanda-tanda tiyang niki nagih teng kula. Niki tandane lek tiyang niki pun butuh. Nek pun butuh, wong kula niki senes Gusti Allah, sing Gusti Allah niku jenengan. Nggih. Sing nyekapi kebutuhane kedah jenengan. Nah, kranten nagihe teng kula, kula niki namung sak derma maki limawon nampi kebatahanipun tiyang menika. Lek pancen kebetane kedah liwat kula, nggih, enggal jenengan paringi supados kula sampe ning mriku. Lah nek pancen kebutuhane tiyang menika mboten kedah liwat kula. Nggih jenengan tutup mawon kersane mboten nagih kula. Lho, nuwun sewu, jenengan nek saestu-estu sikap sopan santun panjenengan teng Allah niku teng jero ati panjenengan ngoten saestu, tidak ada soal yang tidak bisa diselesaikan. Lho saestu. Malah kadang-kadang terus guyon kok karo sing nagih niku guyon. Alah wis padha ngerti ning nyapa to nagih-nagih ora. Sik ta aku ora apa-apa, aku ning pengin ngerti. Terus terang aku pengin jujur ya. Aku kok ngengel-ngengel apa lek ana terus gak tak sahur tiga. Pokoke lek ana mesti wis tak sahur, aku yo ora seneng to di beban. Cuma aku pengin sakjane asline ngono kebutuhan sampean iku piro lan soapan. Asline. Lah asline iki jane kanggo sok bodho jane. Lah iki sing tanggal 12 kok. Bodho cek kurang piro 17 dina. Kurang 18 dina. Lah yo enggak lah persiapan. Ya tanda selawe ta. Kok lak larang. Nglarang mung pancen bagiane larang ora apa-apa. Tapi aku ora kok ngengel-ngengel. Pokoke sak wayah-wayah pancen ana aku nyaut. Dene ora ana, aku tetep ndongakno sampean muga-muga kebutuhan sama dicukupi Allah. Lah, mongko donga sing niki nek diitung rupiah luwih larang regane donga niki timbang utange niku. Ya ta? Tak dongakno kowe. Muga-muga kebutuhanmu dicukupi Allah. Lha nggih ya? Cara niki dinilai rupiah. Nilai dongane kuwi luwih larang katimbang utang ini. Mulane berarti sampean sakjane secara hati iki wis nyaur utang. Cara hati iki dalam arti apa? Tingkat tagih pinagihan hikmah, jenengan wis nyaur utang hikmah, cuma urung nyaur utang rupiah. Terus lah krana niku ya tetep urung lunas. Nah, urung lunas mulane ya tetep wajibnya nyaur lho niku lho hikmah indahnya di situ. Kok lucu ya lucu pancene kok. Lucu lah dipikir pancen ya lucu. Nah disitulah al mukminu akhul mukmin. Persaudaraan, ukhuwah, padha nglenggonone. Niku lek ngerti posisi. Ngerti nggih? Malah enten tiyang lucu niki. yang lucu. Bendino niku gelakno mae. Mae niku digelakno. Kadang-kadang wis kebacut ngisui barang. Terus ditakoki iki lucu. Samane ten apa bendino kok nyusahno mae mawon. Ngene lho. Kabare. Nurut critane wong makku iki biyen karo bapak, karo sapa sing wajib dibekten iki gak bekti. Ora bekti. Jadi dosane iki gedhe banget. Lah aku iki mesakne lek emak iki kakek dosa mesakne. Tak ewangi ngentekno dosa. Tak ewangi ngentekno dosa. Aku ngene iki caraku bekti wong tuwa caraku ngene iki. Lho, niat lho nggih. Lho, apa terus nuruti gak dosa? Lho dosa. Lah tapi wong dhewe wis niat kok. Tegese wis niat apa? Apa ngono gak salah? Ya salah. Lah iso ben nek dibales anakmu ngono ya aja gelem. Tapi itu bisa jadi. Bisa jadi begitu. Artinya mengki ibuke niku enteng sandane ming perkara napa? Lho, Gusti Allah ngatur niku pinter kok. Zaman mungkin nate ngaji taklim ulumut ngaji uku dulu jek. Enten tiyang bekti wong lanang sampai ninggal ora bekti wong tua. Lha niku sak gedakan wong tua gelo napa bunga? Gelo. Wong aku wong tua sing gedhekno awakmu ndidik awakmu kok malah bot bojomu. Wong tua mesti gelo. Tapi ternyata hikmahe Allah. Gara-gara enten wong wedok sing bekti wong lanang krono dipesen gak oleh metu-metu sampai bapaknya mati rawani metu gitu-gitu kudu dicet. Jadi wis ternyata bangsa pun sing sedo bapak niki satu ketika diimpekno mlebu swarga. Lungguh kursi. Nggih, lungguh kursi sing pun diprodo Mas Ongkang-ongkang dikipes ing itu dari. Kita ke lupa lho sampean kok pun penak menteng swarga, Pak. Jane ngono aku iki ra duwe ngamal apa-apa. Aku ngene iki iki lak kirimane anakku wedok sing pas aku mati anakku ra teko iku. Mergo ganjarane oleh bekti wong lanang karo Gusti Allah diwujudno ngene iki. Lho iki to nggih. Lha nuwun sewu. Berarti nek ngono bentuk bekti pada orang tua tidak harus selalu nglegakno wong tua. Dengan cara ninggalno wong tua sampai wong tua lara gak tiliki mergo nuruti perintahe Allah wong wedok kudu taat wong lanang niku fasolihatu qanitatun hafidhatun niku lek niatan itu niat ibadah nuruti perintahe Allah senajan secara perasaan kemanusiaan itu nyatoni perasaan wong tua ternyata Allah bisa menambal itu di alam yang lain. Mulane wong mutakin niku syarat pertamane kudu yu'minuna bil ghaibi. Jadi tukar menukar itu tidak harus wadak sak niki mboten. Wadak niki lak syariate memang harus dilakukan. Karena itu salah satu bentuk penyaluran ke tata tertib dunia. Kalau tidak, namanya kudu dihukum. Enten aturan sing menimpa dhateng panjenengan. Tapi di balik itu semua ada hikmah ilahiyah. Yang sampean harus yakin ada terobosan bisa masuk ke wilayah kasih sayang Allah. Terus nanti yojo salah sasaran. Sing perkara gaib sampean nggo alasan sing wajak, perkara wajak sampean nggo obrak-abrik sing gaib, keliru kabeh mengko. Ngerti lho nggih. Terus aku tak dosa lha apa? Dosa aku arep tak nggo alat, manu ben ora ngujub aku mboten kena. Niku lak sampean jenenge ngrekayasa Gusti Allah. Ngerti lho nggih. Niku jenenge lak karep sampean ngono, niku berarti sampan gawe-gawe. Sing diomongno dosa kok dosa sing pancen mbuh piye carane sampan sampai lali. Dan tidak ada keniatan untuk ngrekayasa Allah. Terus ada kesempatan tobat ini dan lain sebagainya, itu yang jadi soal. Jadi pamane nuwun sewu enek kiai, nuwun sewu nggih, kiai. Kecentok mbuh krana apa kiai niku sebenarnya korupsi. Duit masjid dintekne. Upamane ngoten nggih. Padahal jane ora niat ngentekne, jane asal wae gak niat ngentekne, blas ora ana niat ngentekne. Niate niku nggih arep manfaate niku kanggo sing luwih apik, ndelalah pas didimu karo masyarakat langsung reformasi, pas jenge hitung-hitungan duit masjid daerah iso balik ini. Akhirnya tersebar di masyarakat lek kiai ini ra jujur, kiai ini ngetar duit masjid, dan itu kan terus jadi elek. Nah, nanti kok elek terus gak dipercaya. Lek gak dipercaya terus dinglo. Enggak dipercaya lagi dinglo izin. Lah, sebenarnya dari sisi lahir dia salah karena tidak amanah, tapi dari sisi batin itu undangan lebar-lebar dari Allah untuk memasuki wilayah taubat, wilayah butuh datang Allah Subhanahu wa taala. Jadi catatane ngoten ora. Lah nek ngono aku tak ngentekno duit masjid. Lah kalau itu jenenge nantang Gusti Allah. Beda nantang karo kepeksa niku beda. Paham nggih? Jadi lek sing niki wae sak durunge dosa sampean wis nantang, lek sing diomongne aja pisan-pisan lali lek Gusti Allah mau ngapura iku lek wis bar. Lek wis bar dosa kudu duwe yakin nek Allah sing ngapura. Tapi lek urung lakoni dosa aja pisan-pisan lafal ngapura dienggo alasan nglakoni dosa. Wong iku ngapurane Allah iku kanggo pengobatan setelah luka. Lha ngerti lagi? Lah kok lafal ngapura dienggo jarak alasan untuk dilukai. Lha yo ruwet lek ngoten. Betul lah. Wong sampean kawula kok. Sampean kawula. Bon, mugi-mugi kula panjenengan saestu saged ngenggekne sak pase. Napa lakon dosa sing kula panjenengan ayahi sekecil apapun, monggo kita tobati saestu kangge alat napa betahaken pangapuranipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam wa radiyallahu tabaraka anhu wa sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik allahumma salli ala sayyidina Muhammad allahumma salli ala sayyidina Muhammad allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sadidna fid dunya wal akhirah allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ya man biyadil khairu kulluh ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعل لنا المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.